Salah satu hal terpenting dalam bisnis adalah menang di meja perundingan. Negosiasi adalah strategi memenangkan bisnis, dan apa yang terpenting dari negosiasi adalah kemampuan Anda membaca lawan Anda. Kita lanjut. Ketika menginterview karyawan, ketika memulai bisnis, ketika memulai bermitra, maka kemampuan Anda membaca hidden agenda dari mereka adalah penting. Setelah itu, kemampuan Anda mengenal, menangkap, dan mengeluarkan hidden treasure, kekayaan terpendam seseorang, itu juga penting. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari kemampuan Anda membaca mitra Anda. Bagaimana membaca orang di depan Anda? Bagaimana melihat apa yang ada dalam pikiran mereka? Bagaimana memancing pertanyaan yang membuat mereka bergerak sesuai dengan maunya Anda? Ada 5 hal yang penting yang Anda harus tahu di dalam membaca apa isi kepala orang di depan Anda. Nomor 1 adalah pemilihan kata-katanya. Nomor 2 adalah intonasi. Nomor 3 adalah eye gesture movement, gerakan matanya. Nomor 4 adalah body language, gerak tubuhnya. Dan yang terakhir nomor 5 adalah mikro ekspresi atau gerakan wajahnya. Mikro ekspresi adalah hal yang terpenting karena menguasai 60% kemampuan Anda membaca orang di depan Anda. Kemampuan Anda membaca wajah seseorang adalah kunci sukses. Dan kita semua tahu bahwa the truth is all over your face, bahwa kebenaran ada di wajah Anda. Ada lebih dari 400 minor muscle di seluruh wajah Anda, dan pasti Anda kenal gerakan tersebut. Namun sekarang, Anda dengan sengaja akan mengendalikan orang di depan Anda. Kelas yang akan diajari oleh pakar mikro ekspresi Indonesia yaitu Mas Kiwi Putra, yang telah 10 tahun lebih mengajari puluhan perusahaan, ribuan jam sesi kelas, dan memiliki ribuan alumni, saat ini adalah kebanyakan perusahaan besar kliennya. Namun, dia sekarang ingin membuka kelas untuk umum. Tapi terbatas hanya untuk 50 peserta saja.